Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'ina astagal hadith kitabu Allahi ta'ala wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur mutasatuhah wa kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ini untuk memulai mengkaji kitab yang disusun oleh Syekh Jamil Zainu yang berjudul Mukhtasar Al-Aqidah Al-Islamiyah Minal Kitabi wa Sunnati Sahihah. Kitab ini ikhwanatina azakumullah memuat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka dengan memohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai mengkaji kitab ini. Semoga kita bisa mempelajarinya dengan baik, menyelesaikannya, dan yang paling penting ialah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal kita. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ialah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fahadihi as'ilatun hammatun fil aqidah ujibu 'alaiha. Ini merupakan tanya jawab penting seputar masalah akidah. Nah, yang akan kami jawab ma'adzikr dalil minal Quran wal hadis as-sahih. Dengan menyebut dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Lihat ma'innal qari' ila sihatil jawab, agar pembaca tenang dengan jawaban yang benar. Li'anna aqidat tauhid ia asasu sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Karena aqidat tauhid merupakan dasar kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Wallahu as'alu an yanfa'a biha al-muslimin. Hanya kepada Allah aku memohon agar kitab ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Wa ij'alha kharisatan li wajhil karim. Karena aku memohon Allah menjadikan kitab ini ikhlas karena wajahnya yang mulia. Dalam mukadimah yang disampaikan oleh penyusun ikhwan fillah a'azzakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, merupakan kebiasaan menyusun kitab, memulai kitabnya dengan basmalah. Dan ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, kitab ini dimulai dengan menyampaikan khutbatul hajah. Ini merupakan ciri khas seorang ahlu sunnah yang memulai ceramahnya atau kitabnya dengan khutbatul hajah. Innalhamdulillah, seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, dalam mukadimah ini penyusun menyampaikan beberapa kelebihan kitabnya. Yang pertama, disusun dengan bentuk soal jawab. Yang kedua, topiknya khusus masalah akidah. Yang ketiga, berusaha menjawab dengan dasar Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian yang bisa kita ambil juga, bahwa akidah atau tauhid merupakan dasar kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Karena seorang yang bertauhid, di antara buahnya adalah dia bisa berakhlak mulia dan beramal soleh. Adapun orang yang tidak bertauhid, betapapun banyak amalnya di dunia, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir dari faedah mukadimah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitabnya bermanfaat untuk kaum muslimin, dan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, baik, selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama. Yakni arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Baik, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Ini wajib dihafal dan diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama ialah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu ialah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua ialah menegakkan sholat. Rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat. Rukun Islam yang keempat puasa pada bulan Ramadan. Rukun Islam yang kelima haji ke Baitullah, Ka'bah Al-Musharrafah, bagi yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Ketika itu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ahbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Yang dimaukan ialah apa ini? Rukun Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam ialah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad ialah utusan Allah. Kemudian engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Qala Jibril kemudian berkata, shodaqta, engkau benar. Nah, baik. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa para ulama sepakat, barang siapa yang menentang salah satu dari 5 rukun Islam, maka dia dinyatakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Apalagi yang ditentang 2, apalagi yang ditentang 3, apalagi yang ditentang 4, apalagi 5-5-nya semuanya ditentang. Nah, menentang ya. Barakallahu fikum. Kemudian para ulama juga sepakat, barang siapa, nah, yang meninggalkan salah satu rukun Islam dalam keadaan dipaksa, di bawah ancaman pembunuhan atau yang semisalnya, dalam keadaan hatinya masih mengimaninya, maka orang itu dinyatakan muslim dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang tidak ia kuasai. Jadi seandainya ada orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat di bawah ancaman bunuh, nah, maka orang ini jika hatinya masih meyakini kewajiban sholat itu dan dia tidak mampu melaksanakan sholat itu karena diancam bunuh, tapi kalau ada kesempatan sholat ya akan sholat lagi. Seandainya ancaman itu sudah tidak ada, maka orang itu masih dinyatakan apa ini? Muslim. Barakallahu. Yang berikutnya, semua rukun Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika rukun Islam yang pertama telah ditunaikan, jika tidak ditunaikan maka semua rukun Islam yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti sholat, zakat, puasa, haji, ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika yang melakukannya telah menunaikan rukun Islam yang pertama, yakni bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad ialah utusan Allah. Jika rukun Islam yang pertama tidak ditunaikan, maka semua rukun Islam yang lainnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah, tidak mau masuk Islam, tapi dia ikut-ikutan sholat. Kalau temannya sholat, ikut-ikutan puasa Ramadan karena teman-temannya muslim, ya. Ikut-ikutan apa ini? Haji ke Baitullah. Bahkan dia juga mengeluarkan zakat hartanya, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai tanda masuk Islam, maka semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci semua rukun Islam itu adalah pada rukun yang pertama. Barakallahu. Selanjutnya, as-su'alul awal. Soal yang pertama. Jibril yas'al. Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Al-jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna Muhammadan arsalahu Allahu litablighi dini. Engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, yakni la ma'budu bihaq illallah, dan bahwasanya Muhammad ialah utusan Allah, yakni bahwasanya Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan agamanya. Wa tuqimas shalah tu'addiyaha bi arkaniha bitmi'nanin wa khusyu'. Kemudian engkau menegakkan salat, yakni menunaikannya, memenuhi rukun-rukunnya dengan tumakninah dan khusyuk. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Idza malakal muslim, naam, khamsatan wa thamanina ghoraman dhahaba aw ma yu'atiluha minan nukud yadfa'u minha al-isnay wa nisf fil mi'ah ba'da sanatin wa ghair nukud laha miqdar mu'ayyan. Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas atau yang setara dengannya berupa uang, maka dia harus menyerahkan 2,5% darinya setelah dimiliki selama 1 tahun. Adapun selain uang, maka zakatnya ada ukurannya tersendiri. Wa tasuma Ramadan arimtina an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'niyah. Kemudian engkau puasa pada bulan Ramadan, yakni menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, rawahu Muslim. Dan engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aris ta'atu tatahaqqaqu bisihhah wa miliki ma yakfihi fadilan an hajatihi wa hajati man talzamuhu nafaqatuh wa bi amni tariq. Kemampuan dalam bab haji bisa dengan cara dia dinyatakan sehat fisiknya untuk berangkat, kemudian memiliki bekal yang mencukupinya, yang lebih dari kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan orang yang ditanggung nafkahnya, juga dengan keamanan di jalan menuju Makkah. Barakallahu fikum. Pembahasan kita pada malam hari ini kepada Bintina Azzaqumullah seputar masalah arkanul Islam, dan ini harus kita ketahui dengan jelas bagaimanakah 5 rukun Islam yang wajib kita imani dan yakini itu. Yang pertama, tentang rukun Islam yang pertama, ini syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada yang bertanya, mengapa tidak dijadikan sebagai 2 rukun? Kenapa hanya 1 rukun saja, padahal ada 2 kalimat syahadah? Al-jawab, bahwa amal soleh tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan 2 syarat yang pertama ikhlas, dan ini merupakan syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah al-ittiba, dan ini merupakan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak sah amal soleh itu. Sehingga dua syarat itu adalah satu kesatuan, tidak bisa ini dipisahkan. Sebagaimana dua kalimat syahadat memang dua persaksiannya, tapi merupakan apa ini? Satu kesatuan. Tidak boleh bagi seorang untuk kemudian mengatakan aku meyakini bahwasanya Allah ialah Tuhanku, tapi aku tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabiku. Enggak boleh. Atau tidak boleh seseorang mengatakan aku mengakui bahwasanya Muhammad itu ialah rasul dan nabiku, tapi aku tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus dilakukan karena merupakan apa ini? Satu kesatuan. Itulah sebabnya dijadikan sebagai satu rukun, tidak dua rukun. Faedah berikutnya tentang rukun Islam yang pertama, bahwa persaksian dua kalimat syahadah menjadi kunci seorang masuk ke dalam Islam. Nah, jadi persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan kunci seorang ini. Kenapa ini? Muslim. Tidak boleh seandainya ada orang kafir kemudian bilang saya Muslim, tapi ketika dia disuruh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat mengatakan enggak mau. Kok perlu? Saya sudah yakin dalam hati. Enggak boleh. Harus dilafadzkan. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Nah, kalau sudah melafadzkannya, maka dinyatakan apa ini? Muslim. Bagaimana seandainya dia pura-pura? Al-jawab, kita nyatakan dia Muslim ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Tetapi ditunggu perkembangannya. Jika terbukti di kemudian hari dia melakukan salah satu pembatal dua kalimat syahadatnya, maka dia dinyatakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau tidak ada bukti yang kuat dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia dinyatakan apa ini? Muslim. Dan kita tidak boleh mengatakan dia pura-pura saja supaya selamat dari kita. Tidak. Karena kita tidak tahu isi hati orang itu. Kita hanya menghukumi dia secara apa ini? Zahir di dunia. Urusan apakah betul dia pura-pura mengucapkannya ataukah serius, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nanti pengadilan Allah di akhirat yang menentukan orang ini ternyata betul muslim ataukah kafir yang pura-pura masuk Islam. Nah, adapun kita hukumi secara zahir di dunia. Namun kalau kita mengetahui perkembangan selanjutnya, ternyata dia melakukan salah satu pembatal keislaman, yakni pembatal dua kalimat syahadat tadi, maka vonis jatuh. Dia dinyatakan apa ini? Kafir, murtad dari Islam. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya masih tentang rukun Islam yang pertama. Wajib bagi setiap muslim untuk melafadzkan dua kalimat syahadat sekali seumur hidupnya. Jadi walaupun kita ini Islam turunan itu bapak dan ibu kita muslim, secara otomatis kita menjadi apa ini? anak Islam, anak seorang Muslim. Akan tetapi, sekalipun kita tidak perlu kemudian menyatakan persaksian dua kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam, tapi kita tetap wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat itu minimal sekali dalam seumur hidup. Dan ini merupakan ijma para ulama. Barakallahu'alaikum. Kalau ada yang mengatakan, oh, gak usah kita resmikan, kita sesuai mengucapkan dua kalimat syahadat, ya sudah, sudah dianggap. Yang penting pernah mengucapkan. Begitu. Pernah apa ini? Mengucapkannya. Walaupun sekali dalam seumur hidup. Baik. Kemudian, masih terkait dengan rukun Islam yang pertama, bahwa syahadat an la ilaha illallah menghendaki kita untuk total dalam beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Jadi kalau kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka berarti kita telah bertekad bulat, berjanji setia di hadapan Allah untuk total dalam ibadah kepada Allah, totalitas, ya, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Masih rukun Islam yang pertama, bahwa persaksian anna Muhammad Rasulullah mewajibkan kita untuk membenarkan beritanya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapannya, tidak melakukan bid'ah dalam agama, tidak mengkultuskannya, dan menghormati segala sabda-sabdanya. Nah, jadi kalau kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus membenarkan beritanya. Tak boleh ada berita dari Rasulullah yang kita dustakan apabila terbukti sahih. Kita juga harus melaksanakan perintah beliau, meninggalkan larangannya. Kemudian tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Nabi sudah jelas bersabda dalam hadis tentang sesuatu hukumnya haram, maka tidak boleh kemudian kita mengatakan halal dengan mengangkat nama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-imam fulan hada halal. Enggak boleh. Namanya larangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga tidak boleh berbuat bid'ah dalam agama ini. Kita juga tidak boleh mengkutuskan beliau, apalagi sampai dituhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita menghormati segala sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakofikum. Nah, selanjutnya kita berusaha mengakhiri hidup kita dengan ucapan La ilaha illallah. Jadi ketika pertama kali menjadi muslim, kita harus mengucapkan kalimat syahadah. Maka di akhir hidup kita juga hendaknya kita mengakhiri dengan ucapan apa ini? La ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah La ilaha illallah, maka dia pasti masuk apa ini? Surga. Kalau ada yang berkata, kok cuma La ilaha illallah, tidak ada tambahannya Muhammad Rasulullah, mengapa dalam hadis itu hanya disebutkan La ilaha illallah saja, tidak lengkap Muhammad Rasulullah? Aljawab, kalau salah satu dari dua kalimat syahadah itu disebutkan secara tersendiri, maka sudah mewakili syahadah yang lainnya. Dengan mengucapkan La ilaha illallah di akhir hidupnya tanpa menambahkan Muhammad Rasulullah, itu sudah cukup. Karena ucapan La ilaha illallah sudah mewakili Muhammad Rasulullah. Nah, sehingga kalau ada orang yang akan mati, cukup ditelkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya. Sebagaimana banyak dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW berharap pamannya Abu Thalib ketika sekarat untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Cukup ya, walaupun tanpa mengucapkan Muhammad Rasulullah, sudah terwakili. Barakallahu. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua, wa tuqimash shalah, engkau menegakkan sholat. Para ulama menjelaskan bahwa menegakkan sholat itu harus memenuhi beberapa perkara sebagai berikut. Yang pertama, ada uha bisurutiha, menunaikan sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan syarat sholat? Al-jawab, syarat-syarat sholat ialah perkara-perkara yang menentukan sah dan tidaknya sholat yang ada di luar sholat. Jadi menentukan sah dan tidaknya sholat, tapi berada di luar apa ini? Sholat. Seperti apa? Wudu. Ya, orang ini kalau sholat tanpa wudu, enggak sah sholatnya. Sedangkan wudu dikerjakan sebelum mengerjakan apa? Sholat. Di luar sholat. wudu termasuk syarat salat. Menghadap ke kiblat bagi yang mengetahui arah kiblat. Termasuk syarat salat. Nah, orang ini kalau sengaja salat membelakangi kiblat padahal dia tahu arah kiblat itu, salatnya batal, tidak sah. Menghadap kiblat itu di luar apa ini? Salat. Contoh. Nah, kalau ingin rinci maka belajar dalam kitab fikih, kitab apa ini? Fikih, ya. Nah, perkara yang kedua yang harus dipenuhi dalam menegakkan sholat, ada uha biarkaniha, menunaikan sholat dengan memenuhi rukun-rukunnya. Nah, kalau ditanya apa itu rukun sholat? Jawab, rukun sholat itu ialah perkara-perkara yang menentukan sah dan tidaknya sholat dan merupakan bagian inti dari sholat itu. Perkara-perkara yang menentukan apa ini? Sah dan tidaknya sholat yang merupakan bagian inti dari sholat itu. Seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, termasuk rukun sholat. Orang itu kalau sholat gak pakai takbiratul ihram, nah, langsung saja gitu, tak pakai takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Ya, begitu. Paham ya? Termasuk ruku, kalau orang ini sengaja tidak ruku, sengaja tidak ruku, habis berdiri baca Al-Fatihah, baca surat, langsung sujud, sengaja gak pakai ruku untuk memangkas waktu, meningkat waktu, nah, kosor dalam rukun, mengkosor rukun sholat, batal sholatnya, gak sah. Nah, untuk mengetahui rincian rukun sholat disebutkan dalam apa ini? Kitab-kitab fikih. Barakallahu. Perkara yang ketiga, ada uha biwajibatiha. Nah, menunaikan sholat dengan memenuhi wajibnya sholat. Kalau ditanya apa yang dimaksud kewajiban-kewajiban dalam sholat, tadi kan syaratnya, rukunnya, ini wajibatus sholat. Apa itu? Eh? Apa wajibatus sholat? Di perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam sholat. Dan jika ditinggalkan, barakofikum, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, dan sholatnya tetap sah. Seperti tasahud pertama. Nah, ini seandainya orang ini lupa, tidak tasahud yang pertama, maka orang ini sholatnya sah, cuma diganti dengan sujud sahwi saja. Bedanya dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat, rukunnya tadi ditinggalkan karena lupa, maka tidak hanya sujud sahwi, tapi dia harus mengganti dengan rakaat yang baru. Misalkan rakaat pertama kita lupa, gak ada rukuknya, maka setelah kita menyelesaikan sholat itu, kita tambah satu rakaat lagi dan ditambah sujud sahwi. Lain kalau tasahud yang pertama tadi lupa kita melaksanakannya, maka kita tidak perlu mengganti dengan apa ini, satu rakaat yang baru, cukup dengan apa ini, sujud sahwi. Barakallahu. Perkara yang keempat, ada uha bimukmilatiha, menunaikan sholat dengan memenuhi perkara-perkara yang menyempurnakan sholat itu, yakni sunnah nus sholat, perkara-perkara yang disunahkan dalam sholat. Jadi perkara-perkara yang disunahkan dalam sholat ini menjadi penyempurna sholat kita. Barakallahu. Sunah-sunah dalam sholat ya gak menentukan sah tidaknya sholat ya. Dikerjakan juga gak apa-apa, tapi kalau dikerjakan sholatnya bisa apa ini? Semakin sempurna. Ini pembahasannya panjang dalam kitab-kitab fikih. Perkara yang kelima, ada uha bi'ikhlasin wa ala sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salatnya ditunaikan dengan ikhlas karena Allah dan meniru sifat salat nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Walaupun dia tahu syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat, tapi dia tidak mengerjakan sesuai dengan contohnya nabi. Tambah-tambah, wah ini sholatnya tidak malah sempurna, tambah kacau. Atau dilaksanakan sesuai dengan contoh sifat sholat nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dengan apa ini, ikhlas, juga hancur sholat. Dan perkara yang terakhir, ada uha bitmi'nanin wa khusyu'in, menegakkan sholat dengan tumak ninah dan penuh kekhusyuan. Di tumak ninah gerakannya tidak cepat yang berlebihan atau terlalu cepat, jadi ada sedikit berhenti ya setiap gerakan itu tumakninah, dan dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, pikirannya tidak nerawang kemana-mana, khusus fokus memperhatikan bacaan dan gerakan sholat. Kalau ini semua ditunaikan, maka orang ini telah menegakkan sholat. Barakallahu fikum. Baik. Adapun penjelasan seputar masalah sholat yang lainnya, ini dibahas khusus dalam kitab-kitab fikih. Dan rukun Islam yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kita yang pertama ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.